تعلمون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan pada pembahasan dari babu tawakkul, bab tentang tawakal. Tawakal telah disebutkan maknanya dan telah disebutkan perkara yang harus ada pada ibadah tawakal, dan juga telah disebutkan macam-macam tawakal, dan terakhir telah dibawakan dalil yang pertama, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Itu pada surat Al-Ma'idah ayat yang ke-23. Ayat ini berkisahkan tentang kisahnya Bani Israel ketika Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada Bani Israel untuk masuk ke Baitul Maqdis, berperang melawan kaum musyrikin. Maka sebagian besar mereka mengatakan dan tidak mau berangkat bersama nabinya. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Mereka pun mengatakan, sesungguhnya wahai Musa, di dalam Baitul Maqdis itu terdapat orang-orang yang kuat. Mereka takut dengan besarnya musuh, mereka menjadi takut kepada kaum tersebut. Wa inna lanadkhulaha hatta yakhruju minha. Kami tidak akan masuk ke dalam Baitul Maqdis. Lihat, kami tidak akan masuk ke Baitul Maqdis sehingga mereka keluar dari Baitul Maqdis. Lihat di sini, maka ketika kondisi seperti ini, Bani Israel disuruh mengangkat senjata melawan orang musyrik. Mereka beralasan musuh terlalu kuat. Bahkan dalam ayat yang lain, idhab anta warabbuka, silahkan wahai Musa, kamu pergi ke Baitul Maqdis bersama Tuhanmu. Ya, kami duduk di sini menunggu kemenangan. Masya Allah. Maka ketika kondisi seperti ini, qala rajulan, ada dua orang ahlul iman, orang yang tawakalnya kuat, imannya kuat. Naam, minal ladzina yakhafuna, yang mana mereka orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara ucapan kaum tersebut, wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah kalian bertawakal jika kalian orang yang beriman. Ini syahidnya. Jadi sikap tawakal bersandar hanya kepada Allah menumbuhkan keberanian sekalipun musuh sangat kuat. Karena kemenangan bukan dari jumlah kekuatan yang banyak. Kemenangan itu datang dari sisi Allah Azza wa Jal. Itu ahlu tauhid, ahlul iman. Tidak menjadi mundur dengan besarnya musuh. Tidak menjadi melemah memegang sunnah walaupun banyak yang memusuhi. Karena ketawakalannya sangat kuat. Hanya kepada Allah kita bersandar. Barakallahu fikum. Ya, ini perlu diteladani. Ahlul iman tidak boleh takut kepada kuatnya musuh. Baik musuh musyrikin, kafirin, munafikin, ataupun ahlul bid'ah sekalipun. Selalu tegar di atas sunnah. Bersandar hanya kepada Allah. Karena kita hanya menolong agamanya Allah. Bukan menolong diri kita sendiri. Bukan untuk kepentingan pribadi sendiri. Tapi membela sunnah adalah untuk membela agama. Maka itulah sikap tawakal. Hanya kepada Allah bersandar. Setelah dibawakan syahid dalam surat Al-Ma'idah tadi, kisah Bani Israel, sekarang Syekhul Islam akan membawakan surat Al-Anfal ayat yang kedua. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Barakallahu fik. Al-ayatu as-saniyatu, ayat yang kedua. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Innamal mu'minuna, tidak lain al-mu'minun, mereka orang-orang mukmin, tidak lain mereka orang-orang mukmin adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan kepadanya Allah, wajilat qulubuhum, hatinya merasa takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, yang kedua. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka zadathum imana, imannya bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah Rabb mereka, mereka itu bertawakal. Lalu lengkap ayat ini, alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka orang yang menegakkan salat, mereka orang yang menunaikan zakat. Berkata Syekh Utsaimin, saya bacakan penjelasan Asy-Syaikh. Innama al-mu'minun. Innama dalam bahasa Arab ada tu hasr, alat untuk meringkas kalimat. Wal hasru huwa isbatul hukmi fil madhkuri wa nahyuhu amma adah. Yang namanya al-hasr berarti menetapkan hukum. Menetapkan suatu hukum yang disebutkan. Wa nafyuhu amma adahu, dan meniadakan hukum yang tidak disebutkan. Berarti maknanya innamal mu'minun, maknanya berarti mal mu'minun illa ha'ula. Tidak ada orang mukmin kecuali mereka itu. Ya, namanya orang mukmin, ya mereka itu. Mereka memiliki lima sifat. Tidak lain orang mukmin ialah mereka itu. Mereka itu yang akan disebutkan memiliki lima sifat. Maka dzakarallahu fi hadhil ayat. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Anfal ini, wa ma ba'daha, dan ayat yang sesudahnya, khamsata awsafin, ada lima sifat. Lima sifat mereka orang mukmin, bukan munafikin. Makanya kata Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, al-ayat al-munafikun la yadkhulun. Dalam ayat ini orang munafik tidak masuk. Tidak masuk orang munafikin. Tetapi yang masuk di sini mukminun. Yang pertama, sifat yang pertama, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila mereka, apabila diingatkan, disebutkan Allah, wajilat qulubuhum, takut hati-hati mereka. Wajilat ay khafat, takut. Lima fihi, kenapa di hatinya takut? Lima fiha min ta'dhimillah. Karena adanya pengagungan terhadap Allah. Misal, contoh. Contoh orang itu ketika diingatkan Allah. Rajulun hamma bimaksiyah. Contohnya ialah ada seorang hamma, punya keinginan. Punya keinginan melakukan satu kemaksiatan. Fadzakarallah fadzukira bihi, maka diingatkan dengan nama Allah, atau diingatkan dengan nama Allah, ittaqillah, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya, kalau dia orang mukmin, ketika hendak berbuat dosa, saudaranya mengingatkan, ittaqillah ya akhi, bertakwalah kamu kepada Allah wahai akhi. Orang yang punya iman, fa in kana mu'minan, kalau dia orang mukmin yang benar, fa innahu sayakhafu, pasti dia akan takut. Iya, saya kalau bermaksiat berarti bermaksiatnya kepada Allah, berarti siksa neraka, takut saya. Jazakallahu khair nasihatnya. Itu orang mukmin. Wa hadza huwa alamatul iman. Inilah tanda orang iman. Berarti kalau dia orang mukmin memiliki sifat kalau diingatkan dengan nama Allah, ittaqillah, mereka takut. Seperti dalam surat Ad-Dariyat ayat 55. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Dalam surat Ad-Dariyat ayat 55. Allah katakan fadzakir, maka ingatkanlah olehmu Muhammad. Fadzakir, ingatkan manusia. Diingatkan dari kesyirikan, dari penyimpangan dan dosa, ingatkan mereka. Adanya hari pembalasan. Kenapa? Fa inna dzikra, sesungguhnya peringatan itu tanfa'ul mu'minin, akan memberikan manfaat bagi orang mukmin. Maknanya kalau dia orang mukmin, ketika diberi nasihat, diberi pelajaran, nasihat dari ayat, dari hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan mengambil manfaat. Itu orang mukmin. Berbeda dengan orang munafik. Wa idza qila lahu ittaqillah. Apabila diingatkan ittaqillah, akhadathu al-izzah. Dia menjadikan al-izzah, kewibawaan dirinya, bil ism, dengan melakukan dosa. Siapa kamu? Siapa saya? Kok memberi nasihat? Kamu anak kemarin, saya sudah lebih tua, ya. Jadi perbandingannya sekarang bukan dalil, umur. Dikira kalau lebih tua lebih benar. Padahal bisa jadi yang muda ini yang benar. Barakallahu fik. Atau menolak kebenaran karena sebab kamu ini punya apa? Dilihat hartanya. Wah, wow, mengukur kebenaran dengan banyaknya harta. Nauzubillah. Itu jahiliyah. Atau yang mengingatkan mungkin baru tamat umurnya, masih belia. Sementara dia sudah punya gelar, lebar gelarnya. Sudah diberi gelar, julukan yang istimewa. Apa yang dia lakukan ketika diingatkan? Ittaqillah. Akhadathu al-izzah bil ism, fahasbuhu jahannam. Cukup bagi dia jahannam. Berarti ancamannya berat yang ibadah. Itu sifat munafikin. Adapun sifat orang mukmin ya ibadallah, semakin diingatkan semakin tunduk. Ittaqillah, akhadathul izzatu bil ismi fahasbu jahan. Ayat yang sering kita dengar, sayadzakaru may yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladhi yaslan narul kubra. Saya dzakaru may yakhsha, akan menjadi ingat orang yang punya rasa takut. Wa yatajannabuhal asqa, dan kami, dan akan dijauhkan dari nasihat al asqa, orang yang celaka. Diingatkan malah lari, diingatkan malah gembosi. Siapa dia? Meremehkan yang beri nasihat. Akhirnya apa? Karena dia menjauhi nasihat, Allah katakan, saya wayatajannabuhal asqa alladhi yaslan narol kubro. Na'udzubillah. Maka jadilah orang mukmin yang benar. Ketika belajar mengerti suatu dalil, pegang. Bukan sekedar ilmu didengarkan, pegang. Itu nasihat. Walaupun mungkin yang mau menyampaikan lebih muda umurnya, atau di bawah kita ilmunya, karena baru belajar kemarin. Ambil nasihatnya. Itu orang mukmin. Tunduk. Jangan membanggakan diri ketika kita tidak tahu. Sudah membanggakan diri, tidak ngerti lagi. In kunta la ta'lamu fa innahu musibah. Wa in kunta ta'lamu fa musibatun ukhra. Kalau kamu tidak ngerti lalu berbuat dosa, itu namanya musibah. Dan jika kamu tahu itu maksiat lalu kamu melakukannya, itu musibahnya lebih besar. Musibatun, yang lebih besar. Maka itulah sifat orang mukmin. Kalau diingatkan, mereka itu adalah takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sifat yang kedua kata Syekh, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana. Maka menambahkan kepada mereka itu keimanannya. Ayat-ayat itu menambahkan kepada mereka keimanannya. Ae yang dimaksud tasdiqan wa imtisalan, membenarkan dan mengikuti. Membenarkan dan mengikuti. Ketika dibacakan ayat, imannya naik. Membenarkan dan mengikuti. Ya, dibenarkan dan diikuti. Bukan cuma didengarkan, tapi diikuti. Kemana dalil berjalan, kita ikut. Kalau dalil mengatakan haram, kita berhenti. Haram. Kalau dalil mengatakan perkara itu, perkara yang bid'ah, berarti harus ditinggalkan, berhenti. Jangan nerja. Itu namanya membenarkan dan mengikuti. Wa fi hadza dalilun. Maka di dalam ayat ini, sifat yang kedua ini, dalil. Ala annal insana qad yantafi' bi qira'ati ghairihi. Kadang orang bisa mengambil manfaat ayat karena bacaan orang lain. Dari ayat ini sebagai dalil bahwa seorang kadang-kadang bisa mengambil manfaat sebuah ayat dari qira'atu bi qira'ati ghairihi, bacaannya orang lain. Aksaru mimma yantafi' bi qira'ati nafsih, mengambil manfaatnya lebih besar daripada dia mengambil manfaat karena bacaannya sendiri. Ketika baca sendiri, tidak masuk ke hati. Cuman suara yang merdu saja. Tetapi ketika mendengar orang lain membaca, masuk ke hatinya. Kadang seperti itu dari ayat ini. Karena apa? Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan. Siapa yang bacakan? Orang lain. Sebagaimana kisah kama amara Rasul, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat ahli Quran, orang yang ahli Al-Quran, Abdullah bin Mas'ud. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud diperintahkan ayaqra'a alaihi, untuk membacakan ayat kepada beliau. Faqala, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kaifa aqra'u alaika wa alaika unzila, bagaimana saya akan membacakan Al-Quran kepada anda, padahal kepada andalah Quran itu diturunkan. Quran turun kepada anda, sementara saya suruh membacakan kepada anda. Faqala, maka Nabi menjawab, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi, saya sangat suka untuk mendengarkannya dari bacaan selainku. Saya sangat suka untuk mendengar dari bacaan selain diriku. Itu anda, baca. Faqara'a alaihi, maka Abdullah membacakan ayat kepada beliau, min surati An-Nisa, dari mulai surat An-Nisa dibacakan. Dibacakanlah surat An-Nisa. Hatta balagha, sampai pada saat mencapai ayat 41. Begitu masuk ayat 41, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Begitu sampai ayat ini, fa kaifa idza ji'na, bagaimana apabila kami datangkan min kulli ummatin, dari semua umat manusia, bisyahid, dengan saksi-saksi. Waji'na bika ala haula'i syahida, dan kami datangkan engkau Muhammad kepada mereka-mereka itu sebagai saksi. Diingatkan adanya hari kiamat, diingatkan adanya persaksian nanti di alam mahsyar. Maka begitu sampai pada ayat ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abdullah, hasbuk, cukup, cukup, cukup. Fanadhartu, aku melihat kepada Nabi. Fa'idha aynahu tadrufani, maka tiba-tiba berlinang air mata. Tiba-tiba kedua mata beliau berlinang air mata, menangis. Saya melihat beliau dan beliau menangis, meneteskan air mata. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Imam Muslim. Nabi ketika menghentikan orang baca Quran, hasbuk, cukup. Dan Abdullah bin Mas'ud tidak membaca bacaan yang lain. Bukan sadaqallahul adzim, bukan sadaqallahu wa rasuluhu, bukan, diam. Begitu berhenti, diam. Tidak membaca apa? Sadaqallahul adzim, tidak membaca sadaqallahu wa rasuluhu, diam. Hasbuk, cukup. Itu yang betul. Selesai baca Quran, tidak ada bacaan tertentu. Nabi tidak memerintahkan membaca sadaqallahul adzim. Nabi tidak memerintahkan sadaqallahu wa rasuluhu. Cuma beliau mengatakan hasbuk, cukup. Berhenti. Berhenti, tidak baca apa-apa. Hadis ini Bukhari dan Muslim mengeluarkan dalam sahih keduanya. Dari sini menunjukkan dalil, kadang bacaan Al-Quran yang kita dengar dari orang lain itu menjadikan iman kita bertambah, lebih kuat. Pengaruhnya kadang sangat kuat. Barakallahu fiik. Dan ayat ini, wa idza tuliyat, apabila dibacakan ayat bertambah imannya, sebagai dalil yang dipegang oleh para sahabat, iman itu bertambah dan berkurang. Sebagaimana seorang sahabat mengatakan, yakni Umar ibni Hubeib, innal imana yazidu wa yankus, yang namanya iman kadang bertambah dan berkurang. Dengan ayat ini, kata sahabat ini, Umar bin Hubeib as-sahabi. Maka kata Umar, sesungguhnya iman itu bertambah dan berkurang. Fakila, ditanyakan kepadanya, wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuhu, apa sih bertambah dan berkurangnya iman? Qala idza dzakarna Allah nakhsyahu fadzalika, kalau kami disebutkan nama Allah kami takut. Kalau disebutkan ayat-ayat Allah kami takut. Fadzalika ziyadatuhu, itulah bertambahnya iman. Wa idza ghafalna wa nasina wa dhayya'na, namun kalau kita melalaikan, melupakan dan menyia-nyiakan Al-Qur'an, fadzalika nuqsanuhu, itulah berkurangnya iman. Jadi bisa diketahui iman kita sedang naik atau turun. Kalau dibacakan ayat, hati muncul rasa takut kepada Allah, luar biasa, menangis takut. Begitu. Namun kalau kita ghafalna, melalaikan, wa nasina melupakan, wa dhayya'na menyanyiakan Quran, fadzalika nuqsanuhu, itulah berkurangnya iman kita. Barakallahu fik. Itu kata sahabat Umar ibni Hubaib radhiyallahu anhu. Al-wasfu as-salisu, sifat yang ketiga, qauluhu, firman Allah Ta'ala, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Apa yang dimaksud yatawakkalun? Ayya'tamidun ala Allah la ala ghairih. Mereka orang mukmin bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bukan menyandarkan kepada dirinya, bukan menyandarkan kepada makhluk. Bersandarnya hanya kepada Allah. Nah, wahum ma'azalik ya'lamuna ya'maluna al-asbab. Namun, mereka tetap melakukan sebab. Dalam tanda petik, sebab yang diizinkan, sebab yang disyariatkan oleh syariat. Bukan hanya bersandarnya hati, namun bersandarnya hati dengan melakukan apa? Sebab yang disyariatkan. Adapun sebab-sebab yang tidak disyariatkan, bersandar kepada jimat, mengandalkan kekuatan jin, na'am, maka ini bersandar kepada makhluk. Berapa banyak orang yang mengaku mukmin hanya ingin mengusir bangsa jin, bersandarnya kepada jin, mengusir sihir dengan sihir, namanya bersandar kepada syaitan. Kalau Anda bersandar kepada Allah, lakukan sebab yang diizinkan, berzikir. Bukankah zikir memiliki kekuatan yang luar biasa? Zikir seperti benteng, pertahanan yang kokoh. Zikir pagi, sore, baca ayat kursi, itu syariat. Adapun kalau ayatnya ditulis di kertas pakai minyak Jafaron dengan tinta kuning, lalu digantung di leher, ini namanya tiwalah. Apa kata beliau? Atiwalatu syirkun, atiwalatu syirkun. Tiwalah itu perbuatan syirik. Man ta'allaqa syai'a wukkila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu kepada selain Allah, wukkila ilaih, Allah serahkan kepadanya. Begitu seorang mukmin bergantungnya hati hanya kepada Allah. Bukan dengan sebab yang malah menjatuhkan kepada kesyirikan ataupun penyimpangan akidah. Barakallah. Bisa? Barakallahu fikum. Sampai pada sifat yang ketiga, tinggal dua sifat lagi. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabina Muhammadin. Subhanakallah alhamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.